Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a annal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ini bab ke-21, itu bab keterangan tentang bahwa tentang sikap berlebih-lebihan, sikap gulu terhadap kuburan orang-orang saleh, itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah. Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diberikan keterangan oleh Syekh Abdullah Al-Qurawi, bahwa kesyirikan itu terjadi, bahkan pertama kali kesyirikan terjadi pertama kali disebabkan sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, terutama kuburan-kuburan mereka. Dikultuskan, dikeramatkan, sehingga akhirnya hal tersebut akan menghantarkan kepada peribadatan, bahwa kuburan-kuburan tersebut akhirnya diibadahi. Awalnya hanya dikultuskan, dikeramatkan, namun karena sudah kadung mendarah daging, bahkan tipuan setan yang menjadikan orang-orang ibadah di kuburan tersebut menjadi khusyuk, menjadi khudu, konsentrasi, fokus, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Awalnya beribadah kepada Allah, karena setan gak mau hadir, mengganggu mereka, mengganggu konsentrasi mereka, mengganggu kekhusyuan mereka. Sebagaimana setan hadir kepada orang-orang yang beribadah di selain kuburan, apakah di rumah, di masjid, setan akan mengganggu kekhusyuan mereka, fokus mereka, sehingga mereka jadi lalai, tidak khusyuk, dan seterusnya. Namun setan akan menghindar, membiarkan orang tersebut fokus, ibadah, khusyuk ketika orang tersebut ibadahnya di kuburan. Nah, akhirnya mereka akan menyatakan bahwa kuburan ini memiliki tempat spesial. Kuburan orang soleh adalah kuburan keramat, karena mereka beribadah pada Allah merasakan kekhusyuan, dan akhirnya akan menghantarkan kepada peribadatan yang diberikan kepada orang-orang soleh yang telah mati tersebut, kuburan tersebut, dengan klaim, dengan anggapan bahwa orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sementara kita orang-orang jauh dengan Allah. Maka kita beribadah kepada Allah melalui perantara mereka, dan diberikanlah ibadah yang harusnya diberikan hanya kepada Allah semata, diberikan kepada orang-orang soleh yang telah mati tadi. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya kesyirikan akbar. Ya. Awal mulanya apa? Gulu, pengkultusan. Taib, ya. Baik, kita masuk ke penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Al Muwatta. Ya, perhatikan di sini. Ini asalnya adalah hadis ini mursal. Ya, hadis mursal. Mursal itu yaitu ucapan tabi'in yang berkata qala Rasulullah tanpa melalui perantara sahabat. Sementara kita ketahui tabi'in itu tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tatkala tabi'in tidak mengatakan dari sahabat, langsung berkata qala Rasulullah, itu hukumnya mursal. Dan mursal selain mursal sahabat adalah do'if. Kalau mursal sahabat maksudnya sahabat yang sigar, itu tidak mendengar dari Rasulullah SAW langsung, namun mereka mendengarnya dari sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW secara langsung, maka mursal sahabi dihukumi oleh para ulama sahih. Berbeda dengan mursal selain sahabat. Ya, hadis mursal yaitu ucapan tabi'in yang berkata qala Rasulullah tanpa langsung, tanpa memperantarainya dengan sahabat, maka do'if. Nah, hadis ini memang do'if. Ya, hadis ini memang do'if. Dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar. bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini di kitab Imam Malik Al-Imam Al-Muwatta. Namun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantara oleh Syekh Shalih Al-Utsaimi, kenapa di dalam kitab Tauhid terdapat beberapa hadis-hadis dhaif, ya, perlu diperhatikan bahwasanya hadis-hadis dhaif yang dibawakan oleh para ulama di kitab-kitab akidah apapun, bahkan hampir tidak ada kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang di situ tidak terdapat hadis dhaif. Pasti ada hadis dhaif. Mau di kitab akidah yang mana, ulama yang mana, pasti terdapat hadis dhaif. Apakah ulama yang membawakan hadis dhaif tersebut, ulama Ahlussunnah tersebut, ya, mengetahui atau tidak mengetahui hadis tersebut dhaif? Mengetahui. Namun hadis tersebut dijadikan sebagai syawahid saja, atau hadis tersebut, hadis dhaif tersebut sebagai pendukung saja. Karena sudah ada hadis-hadis yang sahih yang semakna, selaras, setopik dengan hadis-hadis dhaif tersebut, ya. Dan hampir tidak didapati kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak terdapat hadis-hadis dhaif. Ya, di kitab Tauhid ini ada. Namun walaupun hadis ini dhaif, ternyata banyak syawahidnya atau banyak pendukungnya dari hadis-hadis sahih yang lain. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, baru dari Abu Sa'id Al-Khudri, berarti secara marfu. Ya. Nah, ini di Musnad Al-Bazzar. Bahkan di Musnad Imam Ahmad hadis ini juga disebutkan, ya, secara marfu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini, walaupun yang dimuwatta ini, yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dhaif, namun memiliki hadis-hadis sahih yang lainnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seakan-akan sengaja mengajarkan, mentarbiah kita, jangan serta-merta menafikan, menyingkirkan hadis kalau itu ternyata dhaif. Nah, di kalangan para pembelajar yang tidak mengetahui akan hal ini, mereka serta-merta, oh ini hadis ini dhaif, gak bisa dipakai, gak bisa dipakai. Tidak demikian. Ya. Kalau mereka tahu saja penjelasan para ulama, mereka akan mengagungkan hadis tersebut walaupun dhaif. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ahadisu ad-dha'ifah ahabu ilayya min ra'ir rijal. Hadis-hadis yang lemah sekalipun lebih aku sukai dari pendapat orang-orang. Paham gak sini? Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beberapa kali seakan-akan sengaja beliau membawakan hadis-hadis yang dhaif. Karena hadis-hadis sahih yang lain itu ada. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Malik di Al-Muwatta secara mursal dari Atha bin Yasar. Namun Al-Imam Bazzar di kitab beliau Al-Musnad meriwayatkan secara marfu, ya. Dari sahabat Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka marfu disandarkan kepada Nabi SAW. Imam Ahmad bahkan meriwayatkan hadis ini, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, yaitu doa Nabi SAW, ya Allah janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Itu secara marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Jadi tadi saya sampaikan lagi, ya, hampir-hampir tidak ada satu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu pun kitab itu yang terbebas dari hadis-hadis dhaif. Mau yang mana? Mau akidah wasithiyah, mau yang mana? Ushulussunnah yang mana? Ibnu Abi Zamanin, Imam Ahmad, Al-Humaidi, mau yang mana? Syarhussunnah yang mana? Barbahari, mau Syarhussunnah yang mana? Muzanni, ya, mau yang mana? I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Likai, mau yang mana? Semuanya hampir ada hadis dhaif. Itu tarbiyah dari ulama untuk kita. Karena hadis dhaif yang dibawakan ulama, ada hadis yang lain yang sahih. Seakan-akan ini cuma pendukung saja. Hadis sahih yang lain ada. Bisa dipahami sini? Demikian pula dengan kitab Tauhid ini. Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid Ibnu Mandah, kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada hadis-hadis dhaif termasuk yang ini. Ya, namun tadi, ya, punya hadis-hadis sahih yang meriwayatkan juga dengan ini. Semisal Al-Bazzar meriwayatkan dari Atha bin Yasir, dari jalan Atha bin Yasir, yang Imam Malik di Muwatta berhenti sampai sini aja. Atha bin Yasir itu tabi'in. Otomatis ketika dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu mursal. Mursal selain mursal sahabi dhaif. Hanya satu tabi'in yang kalau mengatakan anna Rasulullah SAW qaal, itu dianggap sahih oleh Imam Syafi'i dan para madhab Syafi'i, ulama madhab Syafi'i, itu seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Karena beliau terlalu sering mengucapkan anna Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. Karena beliau adalah menantu Abu Hurairah, murid Abu Hurairah. Terus sering sehingga beliau seakan-akan menghadap, menghapus an Abi Hurairah langsung. Kalau Rasulullah, para ulama tahu ini dari Abu Hurairah. Itu yang diambil kesimpulan oleh Al-Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Ya, para ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i seperti Imam Malik, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Tabarakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Wasan yu'bad, yang diibadahi. Telah kita terangkan pada kajian-kajian kita sebelumnya, perbedaan wasan dan sonam. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, keduanya sonam berhala, wasan berhala. Namun bedanya apa? Kalau sonam itu berhala yang ada wujudnya, bentuk hewan, bentuk patung. Ya, ada patungnya. Kalau wasan tidak ada patungnya. Bisa dipahami enggak? Ya, semisal dewa-dewa khayalan para kufar, ya. Dewa-dewa khayalan mereka yang tidak terwujud dalam bentuk patung itu namanya wasan. Kuburan-kuburan keramat yang dikultuskan, diibadahi itu namanya wasan. Kalau kita terjemahkan berhala juga. Ya, namun patung, berhala patung Siddhartha Gautama, para togut-togut patung yang diibadahi oleh orang kafirin, itu namanya sonam, bukan wasan. Nah, makanya Nabi SAW berdoa dalam hadis ini, Allahumma la taj'al qabri wasanan, bukan sonaman. Karena kuburan beliau bukan patung, kuburan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Allah kabulkan gak doa Nabi? Allah kabulkan. Ya, yaitu ya, para nabi dimakamkan di mana mereka wafat. Ya, al-anbiya yudfanun haitsu matu. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka wafat. Dan Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah, maka dimakamkan di rumah Aisyah. Sehingga orang-orang enggak bisa datang seenaknya, sebebas-bebasnya berziarah ke makam Nabi. Rumah Aisyah. Enggak mungkin mereka masuk ke rumah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar sekali. Tidak mungkin seenaknya. Ah, ini bentuk penjagaan Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikabulkan kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Ya, istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida. Maka kata Rasulullah SAW, ya, sangat besar murka Allah ala qaumin, atas suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Masjid di sini bukan dimaknai masjid sebagaimana masjid Al-Furqan ini, masjid Istiqlal, masjid Al-Haram, masjid Nabawi, bukan. Masjid di sini adalah maudhi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Tahu enggak sini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Ala ini anhaqum an zalika. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid itu maksudnya apa? Tempat ibadah. Karena maklum telah kita ketahui, tempat ibadah Yahudi, Nasrani bukan masjid namanya, tapi apa? Sinagog, gereja, ya enggak? Gereja. Ya, kanisa, bukan masjid. Namun yang dimaksud masjid di sini adalah tempat ibadah. Ya, Nabi SAW menyatakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku, ya, bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat sholat. Tempat sholat, tempat ibadah. Di mana aja kecuali di kuburan, di toilet dan di kandang, ya, kandang unta. Nah, ini. Jadi ya, di sini ya. Dan kata Nabi SAW, sangat besar murka Allah atas suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bukan cuma kuburan nabi, kuburan orang soleh juga. Ya, sebagai tempat ibadah. Istadda ghadabullah. Ya, sangat besar murka Allah. Di sini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah memiliki sifat murka, sifat ghadab. Namun murka, sifat ghadab yang ada pada Allah itu berbeda dengan sifat ghadab murka yang ada pada selain Allah, yaitu sifat murka makhluk. Ya, ini yang pernah kita kaji waktu itu dialamin kajian kitab Al-Wasithiyah. Bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat ghadab, sifat murka bagi Allah. Ya, namun murkanya Allah berbeda dengan murkanya makhluk. Ya. Dan murkanya Allah tidak boleh ditafsirkan, ditakwilkan sebagaimana orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah, Qulabiyah mentafsirkan bahwasanya murka di sini maknanya adalah iradatul intiqam, keinginan Allah untuk membalas. Ini keliru. Ya. Bahwa sifat murka, ya murka, ghadab ya ghadab. Namun ghadab Allah, sikap sifat murka yang ada pada Allah itu berbeda dengan sifat murka yang ada pada makhluk. Nah, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat Allah dengan empat ketentuan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal-awal kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, bila ta'til tanpa menolaknya kita terima. Bila tasybih tanpa menyerupakan sifat tersebut kepada sifat makhluk. Ya. Tanpa menyerupakan sifat tersebut kepada sifat makhluk. Dengan sifat makhluk. Jangan kita katakan sifat murka yang pada Allah itu seperti sifat murka yang ada pada makhluk. Tidak. Bila tasbih, bila tahrif, tanpa kita palingkan sebagaimana dipalik pemalingan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan oh itu maknanya adalah bukan murka tapi iradatul intiqam, keinginan Allah, sifat iradah, sifat kehendak Allah untuk membalas. Nah, tidak. Ya, sifat murka ya murka. Nah, yang terakhir ya, bila tamsil, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ya, kita tidak mengatakan sifat murka yang ada pada Allah itu serupa dengan sifat murka yang ada pada kita, yang ada pada makhluk. Tidak demikian. Iya dan billah. Bisa dipahami sini ya? Baik. Ya, syarhul kalimat. Ya. Baik. Penjelasan kalimat. Ya. Wasanan yu'bad. Al-wasan huwa kullu ma'ubida min dunillah. Ketika Nabi bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Al-wasan adalah kullu ma'ubida min dunillah. Segala yang diibadahi selain Allah. Namun, ada tafsir tadi lagi. Perbedaan antara wasan dan sonam. Kalau sonam tadi dalam berhala yang diibadahi dalam bentuk patung. Kalau wasan tidak mesti dalam bentuk patung, apakah khayalan atau kuburan. Makanya Nabi menyatakan, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan yang diibadahi, bukan sonam yang diibadahi, walaupun maknanya keduanya adalah berhala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ishtadda ghadabullah, sangat besar murka Allah ala qaumin, atas suatu kaum yang ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajida. Masajid jamak dari masjid. Artinya masjid di sini bukan cuma masjid sebagaimana masjid kaum muslimin ya, tapi apa? Ya, yakni banau 'alaiha mawadi'a lil ibadah, yaitu mereka membangun di atas kuburan-kuburan tadi tempat-tempat ibadah. Ya, karena tempat ibadah namanya semuanya masjid. Ingat ya, tempat ibadah namanya semuanya adalah masjid. Ju'ilat li al-ardu masjidan, di bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat ibadah. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika melaknat Yahudi Nasrani, Allah melaknat Yahudi Nasrani, Rasulullah SAW menyebutkan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Padahal tempat ibadah Yahudi sinagog, tempat ibadah Nasrani adalah kanisah, gereja. Namun Nabi SAW menyebutkan dengan diksi masajidah. Ala ini anhakum antarika, ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya, syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, yukhbiruna ar-rawi, rawi dalam hadis ini, rawinya Atha' bin Yasir, kalau dalam kitab Al-Muwatta' secara mursal, tadi telah kita terangkan ya, mursal, Atha' bin Yasir enggak mendengar dari Nabi ketika beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW qaal, ya, Rasulullah SAW bersabda, tapi mursal ini walaupun do'if, punya pendukung, ya, di Musnad Al-Bazzar, yang meriwayatkan juga dari Atha' bin Yasir dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Ya. Kalau hadis mursal tadi telah diterangkan ya. Hadis mursal itu apa? Ucapan sahabat, ucapan tabi'in yang langsung mengatakan qala Rasulullah. Padahal tabi'in tidak berjumpa dengan Rasulullah. Harusnya mereka menyandarkan atau memperantarainya dengan sahabat. Kecuali satu tabi'in yang dianggap mursalnya tidak dhaif. Mursal siapa namanya? Sa'id ibn Musayyab, menantu Abu Hurairah. Ini pun juga khilaf karena ini hanya diambil oleh sebagian ulama, diantara oleh Imam Syafi'i dan para fuqaha Syafi'iyah, para muhaddisin Syafi'iyah. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, yang berikutnya hadis ini juga punya hadis sahih yang lain, diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Jadi ingat ya, tadi ya, kalau kita mendapatkan keterangan di kitab Tauhid ada hadis-hadis dhaif, jangan serta-merta kita tinggalkan hadis tersebut. itu terkadang disengaja oleh ulama yang menulisnya. Ya, dikarenakan apa? Ada hadis-hadis sahih yang semakna selaras dengan hadis doib tersebut. Dibawakan hadis tersebut seakan-akan untuk mengangkat hadis doib tersebut. Bahwasanya hadis doib tersebut ini punya syawahid. Ya, punya hal yang menguatkan. Ya. Dan hampir-hampir enggak ada satu kitab pun, kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbebas dari hadis doib. Ya. Dibawakan sengaja oleh para ulama untuk mentarbiyah kita. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin ya, bukan dari saya itu, keterangan kayak gitu. Dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, hafizahullah ta'ala. Nah, yukhbiruna ar-rawi fi hadzal hadis, rawi mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW sa'ala rabbah, meminta kepada Rabbnya Allah Ta'ala, ayyahmiya qabrah, untuk menjaga kuburan beliau, min ayyubad min dunillah. Ya, dari diibadahi ya, selain Allah, dikabulkan oleh Allah dengan beliau dimafatkan di rumah istri beliau. Ya, maka beliau dimakamkan di kuburan istri beliau. Dimakamkan di rumah istri beliau. Hal ini tentu akan mencegah orang lain seenaknya datang kapanpun ke kuburan beliau. Karena itu rumah Aisyah, nggak mungkin orang-orang dengan sembrono lancang masuk ke rumah Aisyah dengan alasan mau ziarah kok, nggak bisa. Gak bisa. Bisa dipahami sini ya. Apalagi kedudukan Aisyah itu adalah ibunda bagi kaum muslimin. Maka sebagaimana sikap penghormatan kita kepada ibu kita, itu juga sikap penghormatan kita kepada Aisyah dan seluruh istri-istri Rasulullah SAW. Ya. Ibunda kaum muslimin. An-nabiyyu aula bil mu'minin wa min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Nabi itu lebih utama, lebih memiliki hak atas kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Daripada orang-orang muslim itu memenuhi hak diri mereka sendiri, dia harus lebih mendahulukan hak Nabi. Dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Ibunda kita bukan Kartini. Ibu kita itu adalah istri-istri Nabi. Dan ibu-ibu fisik kita adalah ibu kita. Ibu-ibu mahram kita adalah ibu susuan kita. Atau istri bapak kita. Ya, istri-istri bapak kita. Misalnya bapak kita poligami. Ya. Itu ibu kita. Ibu susuan, ibu kandung kita, istri bapak kita, ibu susuan kita, dan istri-istri Nabi. Kartini? Lah, bukan. Nggak tahu ibu siapa. Ya. Istri presiden? Bukan. Bukan ibu kita. Walau julukannya ibu negara. Enggak, bukan ibu kita. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Summa bayyana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mayatarattabu min ghadabillah, efek yang ditimbulkan dari kemurkaan Allah ala man ittakhadha almasajida, ya, atas orang-orang yang menjadikan ya masjid, ya, tempat-tempat ibadah, ala quburil anbiya, di atas kuburan para nabi. Ya. Fakaifa biman abada ashabaha? Ini tidak hanya kuburan para nabi ya. Kalau nabi itu kan terbatas ya. Tempatnya juga terbatas, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Anatul Mustafid Syarah Kitabut Tauhid ya. Bahwa kuburan seluruh nabi itu enggak ada yang diketahui kecuali satu aja, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu enggak ada. Tidak ada yang diketahui, ya. Oh, tapi kan di Palestina tuh banyak, di Hebron ada kuburan Nabi Ibrahim, lah, dusta. Ya, tidak demikian. Nah, kalau beribadah di atas kuburan aja itu udah terlarang, fakaifa biman abada ashabaha? Ini ibadahnya kepada Allah terlarang, karena akan menghantarkan kepada peribadatan kepada penghuni kubur tersebut. Maka bagaimana dengan orang yang beribadah kepada penghuni kuburan tersebut? Ya. Kita nyembelih di tempat sembelihan orang-orang musyrik yang mereka biasa memberikan persembahan sesaji kepada dewa-dewa atau togut mereka. Kita enggak boleh walaupun kita nyembelihnya untuk Allah. Ya. Kita nyembelihnya untuk Allah, enggak boleh. Apalagi kalau kita nyembelih untuk selain Allah, ini namanya satu darai. Ya. Nah begitu juga kita berdoa kepada Allah, namun berdoanya itu di kuburan orang soleh, nggak boleh. dengan mengkhususkan gitu kan. Sholatnya dekat kuburan orang soleh. Ini memang tipuan setan, sering kita terangkan nih. Setan itu sengaja menyingkir, tidak mengganggu konsentrasi kekhusyuan orang-orang yang ibadah pada Allah. Catat, ibadah pada Allah. Namun ibadah tersebut di kuburan orang-orang soleh, di makam-makam keramat, setan tidak akan mengganggu. Sehingga orang-orang yang ibadah tersebut akan merasakan kekhusyuan, sehingga mereka meyakini bahwa tempat tersebut spesial. Dia akan terus datang, terus datang, terus datang. Lama-lama bukan lagi sekedar meyakini tempat ini khusyuk, namun meyakini bahwasanya berarti penghuni kubur ini bukan orang sembarang. Dia bisa menghadirkan kekhusyuan bagi yang beribadah pada Allah. Akhirnya mulai diberikan ibadah. Itu pun dengan perlahan tadi, syubhat. Syubhatnya apa? Bahwasanya mereka adalah orang yang jauh, penghuni kubur ini orang dekat, mereka orang salah, ini orang soleh. Mereka tidak layak beribadah langsung pada Allah dengan perantara penghuni kubur ini. Itulah ya inti kesyirikan yang musyrikin Quraisy. Ya dan billah. Ya al-fawaidu. Beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Qasdul kubur rita'zimiha ibadatun laha. Menyengaja pergi ke kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut, itu berarti beribadah kepada kuburan tadi. Ya, Nabi SAW menyatakan la tusaddu rihal ila salasi masajid. Janganlah kalian ya bercapek-capek untuk mencari keberkahan berpergian kecuali ke tiga masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Selain dari itu enggak boleh kita bercapek-capek safar dalam rangka mencari keberkahan. Ke kuburan Demak, ke kuburan Wali Songo, ke kuburan ini lah enggak boleh. Ya. Karena kalau kita menyengaja untuk mengagungkan kuburan tersebut, itu berarti sudah ternilai sebagai ibadah. Fayakunu syirkan. Maka hal tersebut menjadi sebuah kesyirikan. Mahmakana kurbu ashabiha minallah. Ya. Betapapun dekatnya penghuni kubur tersebut dengan Allah. Ya. Makanya keliru ya. Ketika seseorang datang ke Madinah, tujuannya apa? Muziarah makam Nabi. Ini keliru. Harusnya apa? Ya, ziarah masjid Nabi, bukan ziarah makam Nabi. Ya. Memang ada ulama yang keliru di sini. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di kitab beliau Al-Adhkar. Ya. Beliau menulis bab itu, bab ziarah makam Rasul. Harusnya ziarah masjid Rasul. Ya. Baik. Asani yang kedua isbatu sifatil ghadab lillahi alal wajhil laiq bihi subhanahu. Penetapan sifat murka bagi Allah tentu yang sesuai yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya tadi ya, kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya, mereka mentahrif ya, memalingkan makna ghadab ini, makna murka Allah ini ke makna yang lain. Kata mereka, oh itu Allah enggak punya sifat murka. Kalau Allah punya sifat murka nanti serupa dengan makhluk. Memangnya makhluk yang punya sifat murka, berarti maknanya apa? Sifat irodah. Irodatul intiqab, keinginan untuk membalas. Ya. Kita tanya balik juga ke orang-orang Jahmi tersebut. Loh, irodah itu makhluk juga punya sifat irodah. Irodah itu kehendak, keinginan. Kata mereka, irodah Allah berbeda dengan irodah makhluk. Sifat kehendak Allah berbeda dengan sifat kehendak makhluk. Kita katakan juga, begitu juga wahai Jahmi, Asy'ari. Sifat ghadab bagi Allah berbeda dengan sifat ghadab pada makhluk. Sifat murka yang ada pada Allah berbeda dengan sifat murka yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang sekufu sepadan dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah? Enggak ada. Ya, bisa dipahami sini? Jadi tadi dengan empat kaedah menetapkan sifat-sifat Allah, ya tanpa menolaknya bila ta'til, tanpa mentahrifnya, mentahrif menyelewengkan kemana yang lain. Kayak tadi, ghadab mana murka, jangan dimanai kepada selainnya. Bila tahrif tanpa menyelewengkan kemana yang lain. Yang ketiga, bila tamtsil tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, ya itu. Bila ta'til tanpa menolaknya, bila tahrif tanpa menyelewengkan kemana yang lain, bila tasbih ya, bila tamsil ya, tanpa menyerupakan sifat tersebut kepada ya, makhluk. Wabila takyif, dan tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat tersebut. Enggak boleh ya, kita memikirkan bagaimana bentuk sifat murka yang ada pada Allah. Apapun yang kita asumsikan, kita pikirkan Allah jauh lebih dari itu, sempurna sifatnya, lebih tinggi dari itu, lebih suci dari apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita terka-terka dari sifat yang kita asumsikan tersebut. Bisa dipahami sini? Ya. Intinya apa yang Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya, yang Rasulullah SAW sebutkan tentang sifat-sifat Allah, kita tetapkan. Selama hadisnya sahih, kita tetapkan dengan empat kaidah tadi. Bila ta'til, bila tamsil, bila tahrif, bila takyif. Ya. Baik, barakallahu fik. Yang kelima, yang ketiga, tahrimu bina'il masajid 'alal qubur. Haramnya membangun bangunan di atas kuburan. Nah, ini sebagaimana yang terjadi saat ini. Ya, kuburan saat ini bahkan seperti udah panggung, ada panggungnya, ada atapnya. Ya. Kuburannya bahkan udah seperti kamar di hotel. Kuburan beberapa, maaf, habaib ya, atau beberapa orang soleh yang diklaim sebagai wali-waliullah, nah, itu demikian dibangun mewah sekali, ada fotonya, ada apanya, la ilaha illallah. Ya. Arabi yang keempat, tahrimu sholati indal kubur walau lam yubna masjidun. Haramnya sholat di sisi kuburan walaupun di situ tidak dibangun masjid, tempat ibadah. Ya, itu tidak boleh. Munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini dengan bab? Bab yaitu keterangan tentang gulu, sikap berlebihan terhadap orang saleh yang akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi. Ya, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, haitsu dalla al-hadisu ala anna al-qubur satuttakhadhu awsanan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan akhlak akan dijadikan sebagai berhala fi hadhil ummah, dalam umat ini. Liza, oleh karena itu sa'ala Rasulullah SAW rabbahu. Rasulullah SAW meminta kepada Rabbnya, kepada Allah, ayah miya qabrahu, untuk menjaga kuburan beliau, min ayutta khodawasanan. Ya, supaya tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, munasabatul hadis li tauhid. Ya. Apa hubungan hadis ini dengan tauhid? Aisu dalal hadisu ala anat tikhadal kuburi masajidah wasilatun li ibadati ashabiha wa dhalika syirkun munafin litauhid. Hadis ini menunjukkan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat-tempat ibadah, itu adalah wasilah, perantara, jembatan menuju peribadatan kepada penghuni kubur tadi. Yang demikian itu adalah kesyirikan nanti yang akan menafikan tauhid. Ya. Baik. Selesai hadis pertama, kita bawakan hadis kedua. Berikutnya, ya, Wali bin Jaririn bisa nadihi An Sufyan, dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan An Mansur, ya, dari Mansur An Mujahidin, dari Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Beliau membawakan ayat Afara itu Mullata wal Uzza. Jelaskanlah kepadaku wahai musyrikin, bagaimana pendapat kalian tentang berhala kalian Al-Lat dan Uzza. Ya. Wa manata salisatal ukhra, dan manat yang ketiga, yang berhala yang lainnya. Qala, Mujahid mengatakan, murid Abdullah bin Abbas, kana yaluttu lahum as-sawiqa. Si Lat ini, Lat al-Lata ini, adalah dahulu tukang ngadon tepung untuk dijadikan sebagai roti. Ya, yang kemudian dia donasikan gratis kepada hujjaj, jamaah haji. Ya, jamaah haji orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang datang ke Mekah. Ya. Kemudian famata, si Lat ini mati. Ya. Dia mati. Tentunya orang-orang berkabung bersedih kehilangan seorang yang dermawan. Fa'akafu ala qabrih, sehingga mereka pun i'tikaf, ibadah di atas kuburannya. Ya, diagungkan. Akhirnya punya kuncen. Ya, akhirnya diibadahi, iya dan billah. Wa kadza qala Abu Jauza. Demikianlah ini yang dikatakan pula oleh ya, Abu Jauza an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan tentang berhala yang namanya Al-Lat ini, kana yalutu sawiqa lil hajj. Si Lat ini dulu dia biasa ngadon roti untuk dia donasikan gratis kepada jamaah haji. Ya, sehingga orang-orang berduka. Baik, jadi di sini jelas ya, pengagungan terhadap orang saleh, sehingga pengagungan tersebut yang tentunya pengagungan yang melampaui batas, itu adalah jalan wasilah menuju kesyirikan, yaitu peribadatan yang diberikan kepada orang soleh tadi ketika dia telah mati. Ya. Nah, jadi yang namanya manusia, dia lebih gampang terfitnah beribadah kepada orang soleh dibandingkan dia terfitnah beribadah kepada kuburan, batu, pohon ya, yang dikeramatkan. Mereka lebih mudah menjadikan sosok, person yang soleh, yang alim, yang bla bla bla, itu untuk dijadikan sebagai ya, sosok togut yang diibadahi. Ya, dibandingkan dia mengagungkan batu, kayu, pohon, atau apa yang lainnya dari benda-benda jamadat, benda-benda mati yang akhirnya diibadahi. Mereka lebih mudah seperti itu. Lihat, survei aja. Seluruh berhala yang ada di muka bumi ini, itu mayoritas adalah simbol-simbol orang-orang soleh, ya enggak? Atau patung-patung orang soleh. Siddhartha Gautama, lihat siapa dia itu? Patung Buddha. Siapa dia? Orang kan? Dewa-dewa. Nah, dia dulu begini, dia dulu begitu, jadi dewa terus. Dewa-dewa Yunani, dia dulu begini, dia dulu begitu. Dewa, kemudian berhala-berhala musyrikin, lihat si Lat ini, Lat. Dia dulu begini, dia dulu begitu. Ya. Lima berhala musyrikin kaumnya Nabi Nuh. Lihat, persen semua orang soleh. Dia begini, dia begitu, dia begini, begitu. Kuburan-kuburan. Lihat, kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan habaib. Kuburan orang soleh. Yang diibadahi. Lihat, mereka begini, begitu, begini, begitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang menjadikan batu, kayu, pohon sebagai peribadatan. Atau tempat ibadah, atau yang diibadahi. Nah, lebih banyak terfitnahnya itu dengan menjadikan sosok orang soleh, sosok terpandang yang mati kemudian diibadahi dibandingkan dengan memang mereka mengagungkan batu, kayu, pohon. Ya, bisa dipahami sini ya. Tapi barakallahu fiik. Ya, munasabatul asar lil bab wa tauhid. Apa sih korelasi asar riwayat ini dengan bab dan tauhid? Bab itu bab keterangan tentang gulu berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi. Haitsu afadal asaru, ya, tatkala asar riwayat ini memberikan keterangan kepada kita bi anna Lat, bahwasanya Lat, berhala Lat fil asli, asalnya adalah ismun li rajulin salih, nama orang soleh. Kana yalutu sawiqalil hujjaj, yang dia biasa ngadon roti, ngadon tepung, dijadikan roti, dia donasikan gratis ke jemaah haji. Fala mamata qalau fi qabri, tatkala si Lat ini mati, tukang ngadon roti ini mati, mereka gulu terhadap kuburannya karena mereka berduka. Ya, wattakhaduhu sonaman, dan mereka pun menjadikannya sebagai sonam, bukan lagi wasan, tapi sudah dalam bentuk patung. Ya, ada arcanya. Yu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, kullu qabrin ghalan nasu fi ta'zimih, setiap kuburan yang orang-orang ya, berlebihan dalam mengagungkannya, ya, sayu'addi ila ibadatih, itu akan menghantarkan kepada peribadatan kepadanya. Wa illam yusammuha ibadatan, walaupun mereka tidak menamakannya sebagai bentuk ibadah, namun itu sudah dianggap ibadah. Ya. Barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Nah. Kemudian Ani bin Abbas, dari Ibn Abbas, qala, Ibn Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairat. Ya, itu jamak muannats salim dari isim fa'il zara yazuru, zairah. Zairah, wanita yang berziarah. Zairat artinya para wanita yang berziarah kubur, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah ini gimana nih maksudnya? Apakah wanita memang gak boleh berziarah kubur? Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang masyhur itu pendapat yang ini, dengan kemutlakan hadis ini, ya, bahwasanya wanita memang gak boleh ziarah kubur karena apa? Ada larangan hadis ini. Ya, la'anallah, la'ana Rasulullah zairatil kubur. Rasulullah melaknat para peziarah wanita. Ya, wanita yang menjari kuburan. Nah, ada pendapat kedua dari kalangan para ulama. Yang dilaknat itu ialah kalau wanita yang memang hobinya senang ziarah kubur. Makanya ada riwayat yang lain dengan sighah mubalaghah. Ya, yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawarat. Zawarat jamak muannats salim dari zawar dengan wazan fa'al, sighah mubalaghah. Nah, artinya apa? Yang namanya sighah mubalaghah ini memberikan makna mubalaghah. Artinya orang wanita yang sering ziarah kubur. Yang dilaknat adalah wanita yang hobinya gemar ziarah kubur. Ya. Itu yang dilaknat. Zawarat, ya. Allah alam. Ya, untuk kehati-hatian kita milih pendapat yang pertama. Ya, kalaupun ya pendapat yang kedua mau kita amalkan dengan klaim sebagaimana para ulama menjelaskan, bahwasanya kan tujuan ziarah kubur itu cuma dua. Enggak ada yang ketiga. Itu pertama apa? Mengingat kematian. Ya enggak? Mengingat kampung akhirat. Yang kedua apa? Mendoakan si penghuni kubur. Ya. Mendoakan si penghuni kubur. Jadi kalau mengingat kematian itu enggak mesti ke kuburan orang saleh. Kuburan orang salah juga bisa. Ya enggak? Kuburan orang kafir bahkan. Ada salibnya, kita ingat kematian tuh, jangan sampai kayak dia mati kafir dia tuh. Bentar lagi mati, ingat akhirat. Yang kedua mendoakan orang saleh. Mendoakan penghuni kubur tadi. Yang ketiga enggak ada. Nah, wanita apa enggak punya hak untuk kayak tadi mengingat kematian? Punya enggak? Punya. Makanya para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua yang membawakan bahwasanya hadis ini muqayyad, bukan mutlak. Muqayyadnya dengan riwayat yang lain, yaitu la'ana Rasulullah SAW zawarat. Ya, dengan sighah mubalaghah. Yang sering sebagaimana kita kenal dalam kaidah fikih, al-mutlaqu yajri ala itlaqihi. Sebuah dalil yang mutlak ya berlaku atas kemutlakannya. Ma lam yakum ad-dalilu taqlidun nassan aw dalalah. Selama enggak ada dalil yang lain. Ya, yang mengikat, ada dalalah lain, dalil yang mengikat hadis tersebut atau dalil yang mutlak tadi. Ternyata ada yang mengikat, ada yang mentakyid, yaitu hadis yang lain yang dengan lafaz zawarat. Itu wanita yang gemar. Kalau wanita tersebut enggak gemar ziarah kubur, boleh-boleh saja kata para ulama. Namun lebih kehati-hatian pakai pendapat yang pertama aja. Yaitu mutlak enggak boleh. Kecuali darurat, ya. Kecuali darurat. Daruratnya kayak gimana? Misalkan ibu kita, nenek kita, nah, yang memang ingin ya mengingat kematian atau ingin mendoakan si penghuni kubur dari ya, keluarganya yang wafat, bapaknya, suaminya, anaknya, adiknya atau siapa. Namun tadi dengan tanbih, tidak boleh ada hal-hal yang dilarang di kuburan. Ya. Kenapa Rasulullah SAW dengan lafaz melaknat zairat? Karena wanita yang berziarah kubur karena wanita ini yang memang dia ini rentan, rawan terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan di kuburan, apa, meratap, pingsan, nangis yang berkabungnya melebihi, melampaui batas, kan begitu. Nah, ada perempuan ikut bapaknya meninggal, ikut suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia ikut, pas lihat anaknya dikubur, suaminya dikubur, pingsan dia, nangis langsung meratap di nisan kuburan, meraung-raung. Nah, ini udah dilarang, diharamkan dia begini. Ya, tapi barakallahu fiik. Dan memang wanita yang paling sering kayak begitu, yang pingsan di kuburan. Ya, tapi jadi Rasulullah SAW melaknat zairatil kubur. Tadi ya, ada tafsirnya ya. Pendapat yang kedua tadi yang dilaknat apa? Yang zawarat dengan si gomobalong, yang gemar, yang sering berziarah kubur. Kalau yang durasinya, volumenya tidak terus sering, ini tidak terlarang dengan catatan, ya, bisa aman, bisa menghindari hal-hal yang diharamkan. Semisal apa? Kayak tadi, meratap, nangis, pingsan, ya, nangis yang melampaui batas. Ya. Dan ini pentingnya beriman pada takdir. Ya. Makanya dilaknat orang-orang yang meratap tersebut. Kenapa? Karena wujud ketiadaan iman mereka terhadap takdir. Kan kematian keluarga mereka itu takdir dari Allah, bukan? Takdir dari Allah. Kok dia gak terima gitu, meraung-raung? Berarti gak menerima ketetapan dari Allah. Nah, makanya ini buah iman kepada takdir, ya, adalah bisa bersabar ketika mendapat musibah. Yang kedua, tidak, ya, tidak terlena, tidak lupa diri, lupa daratan ketika mendapat nikmat. Tahu ini dari Allah. Ketika dapat musibah, ini dari Allah. Dapat nikmat, ini dari Allah. Nah, bisa dipahami gak? Nah, makanya Nabi menyatakan, mengagungkan itu perkara mukmin. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia bersabar. Nah, itu gak ada kecuali pada mukmin. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, wal muttakhidina 'alaiha. Al masajid wasuruja. Dan dilaknat oleh Rasulullah orang-orang yang menjadikan, ya, al masajid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan tadi. Dan yang menjadikan di atas kuburan tadi suruj, lampu-lampu, pelita-pelita, penerang-penerang. Ya, rawahu ahlus sunan. Diriwayatkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab sunan. Kitab-kitab sunan kalau dari Kutubus Sittah berarti 4. Ya. Kalau Kutubus Sittah 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim berarti 4 sisi sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. 4 itu. Baik. Syarhul kalimat. Keterangan kalimat ini. Kosakata dalam hadis ini al-la'nu minallah. Kan kata Ibn Abbas, la'ana Rasulullah. Rasulullah SAW melaknat. Kalau laknat dari Allah, al-ibad wa tarhu min rahmatih. Kalau Allah melaknat, artinya Allah menjauhkan orang tersebut, wa tarhu, dan mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Wa minal khalqi. Tapi kalau laknat dari manusia, misal Rasulullah SAW melaknat, maksudnya apa? As-sabbu wa syatmu, celaan, ya, cacian. Artinya Rasulullah SAW mencela, ya, memburukkan orang yang, wanita yang menziarahi kubur, ya, atau yang tadi ya, para wanita menziarahi kubur, atau makna yang kedua tadi apa? Zawarat, yang gemar ziarah kubur, yang menjadikan tempat ibadah di atas kuburan, dan yang menjadikan pelita-pelita, lampu-lampu di atas kuburan. Jadi makna asabmu wasyatmu, celaan. Ya. Az-za'irat al-muradu bihi an-nisa, karena jamak muannats salim. Ya, dari isim fa'il za'ir, zara yazuru, ziyaratan za'ir. Ya, muannatsnya za'irah. Jamaknya za'irat. Al-muttakhidina, ya. Itu yang berikutnya yang dilaknat Rasulullah, al-muttakhidin. Maknanya apa? Al-ja'ilin, yaitu orang-orang yang menjadikan. Karena ittakhadha yattakhidhu itu temannya siapa kalau dalam fi'il? Temannya dhanna wa akhwatuha. Dan dia bukan ma yufidu adzan, tapi ma yufidu ya, at-tasyir. Makanya disebut min af'ali tasyir. Ya, arti yang merubah, yang menjadikan. Di antara ittakhadha, ja'ala, begitu kan. Makna yang menjadikan. Ya. Makanya maknanya di sini muttakhidin isim fa'il dari ittakhadha, maknanya ja'ilin isim fa'il dari ja'ala yaj'alu. Ja'ilin yang menjadikan. Masajida maksudnya di sini bukan masjid yang kita kenal, Masjid Al-Furqan, Masjid Istiqlal, tapi mawadi'ul ibadah, segala tempat yang di situ diadakan ibadah di tempat tadi. Mau namanya gereja, namanya sinagog, itu masjid. Ya, karena tadi ya Rasulullah SAW Allah melaknat, kata Nabi, al-Yahud wa Nasara. Kenapa Allah melaknat Yahudi Nasrani? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Padahal tempat ibadah mereka namanya bukan masjid ya, tapi sinagog atau gereja. Taibarakallahu. Ya. Al-masajid. Walau lam yujad bina'un. Walaupun di situ tidak terdapat bangunan. Misalkan kita melihat ada orang yang datang ke kuburan wali, kuburannya tersebut melompong, kosong, tidak ada bangunan, tidak ada tiang, tidak ada bla bla segala macam. Namun dia ibadah terus di situ. Ya. Maka orang tersebut telah menjadikan kuburan tadi yang kosong melompong dari bangunan, satu semen pun enggak ada, dia jadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ingat ya. Ya, dalilnya tadi. Dalilnya tadi apa? La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburan bihim masajid. Terus kemudian dalil apa? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat ibadah dan tahura. Ya. Makanya firman Allah taala, "Fala tad'u ma'allahi ya ahada." Kan wa annal masajida lillahi, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di masjid-masjid tersebut. Jangan dimaknai, oh gak boleh bersyiriknya di masjid. Kalau di luar masjid, boleh. Tidak demikian. Karena makna masjid di sini ada maudi lil ibadah. Tempat ibadah. Ya. As-surut, kemudian orang-orang yang menjadikan surut di atas kuburan. Surut wal al-muradu biha al-inarah. Al-inarah itu penerang. Lampu, pelita, petromak atau apalah yang namanya itu. Ya. Bijami anwaiha, dengan segala macam jenisnya, variannya. Mau yang pakai listrik, pakai minyak, pakai baterai, ya. Pakai lampu mod, ya pokoknya apa deh. Dia jadikan ya. Di situ lampu-lampu di situ, pelita-pelita itu di atas kuburan tadi itu dilaknat, enggak boleh. Karena itu bentuk mengagungkan. Kecuali dia mau ngubur malam. Dia kubur malam, dia bawa petromak, dia bawa lampu. Tujuannya bukan mau mengagungkan, biar kelihatan. Ya. Bisa dipahami sini ya. Nah. Asy-syarhul ijmali. Ya, penjelasan global hadis ini kata Syekh Al-Qurawi. Ya rahimahullah taala, yal'anu an-nabiyyu. Nabi sallallahu melaknat fi hadzal hadis salasa asnafin, tiga golongan. Minan nas, tiga golongan manusia. Kalau tadi laknat dari Allah maknanya apa? Al-ibad wa tarh min rahmatih. Menjauhi dan mengusir dari rahmatnya. Tapi kalau dari makhluk, malaikat melaknat, Rasulullah SAW melaknat. Maknanya apa? As-sabu wa syatm. Cercaan, celaan. Jadi Rasul mencela, mencerca. Kalau dicela sama Rasul, berarti itu perbuatan baik atau enggak baik? Buruk sekali dicerca oleh Rasul. Ya. Sampai dengan diksi laknat. Itu buruk sekali. Bisa dipahami sini ya. Nah, tiga golongan manusia tersebut. Yang pertama, an-nisa'u allati yazurna al-kubura. Itu para wanita yang berziarah kubur. Ya. Ini Syekh Al-Qurawi mengambil kesimpulan aja. Pakai pendapat yang pertama dari dua pendapat, hukum wanita ziarah kubur. Yang pertama haram secara mutlak berdasarkan hadis ini. Yang kedua dirinci. yang diharamkan itu ialah wanita yang gemar hobi ziarah. Ada biodata, misalkan antum lagi taaruf sama akhwat, ya. Nama Fulanah binti Fulan, hobi, ya, ziarah makam wali, khalas coret, ganti yang lain. Hobi, ya, ziarah makam wali, ziarah makam. Hobinya udah gitu, udah berarti dia dilaknat. Hobi dia dilaknat, antum mau? Nah, aneh. Oh, tapi kan kita mau selamatkan. Gaya, selamatin diri sendiri dulu. Selamatin diri sendiri aja belum tentu bisa, mau nyelamatin orang lain. Malah kena syubhat dari istrinya lagi. Gaya-gayaan mau selamatin, tahu-tahu dia besok jadi kuburion. Naudzubillah. Ziarah makam, iya ini nemenin istri. Kena syubhat daripada istri jalan sendiri tanpa mahram, mending sama saya. La ilaha illallah. Ya, karena syubhat istrinya. Dan banyak orang itu kan nama istri. Banyak penyimpangan itu gara-gara istri. Bahkan Nabi kita Adam alaihissalam tergelincir. Itu sebenarnya itu gak mau. Gak mau makan pohon itu. Gak mau. Cuma desakan istrinya. Udah ayo ntar kita kekal. Nah, makan juga. Tanggal pakaiannya. Akhirnya terjadilah dari apa yang telah terjadi. Istri. Ya, istri. Nah itu makanya hati-hati. Istri itu harusnya yang dibawa kendali kita. Jangan kita dibawa kendali dia. Ya. Jadi suami-suami DKI dibawa kendali, ya, bukan ketiak, ya. Dibawa kendali istri. Nah. Istri yang harus dibawa kendali kita. Imam ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pria itu pemimpin wanita. Jangan terbalik, kita yang dipimpin. Ya. Saya juga heran sama ikhwah, kok takut banget sama istrinya. Ini bukan masalah poligami, ya. Bukan. Masalah yang lain-lain. Mau ngaji aja dilarang sama istri. Padahal seminggu sekali. Mau ngaji, kapan waktu buat keluarga? Nah, saya ngaji seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Kenapa kamu keberatan? Saya kerja cari dunia sehari 8 sampai 10 jam belum lembur. Kamu gak keberatan? Malah senang kalau lembur. Pulang malam dah. Kok perlu begadang di pabrik? Kamu gak keberatan? Kok kita ngaji lembur, istri keberatan? Dan banyak suami-suami takut kayak gitu. Coba dong ajak ngobrol istrinya. Saya kerja, saya dagang, saya lembur, cari dunia. Kamu gak keberatan? Saya ngaji seminggu sekali, dua kali, lembur ngaji itu paling setengah jam dikit. Kamu keberatan? La ilaha illallah. Ajak coba diskusi. Tanamkan nilai-nilai kebesaran akhirat. Kebesaran ilmu. Sampaikan kepada dia tentang perkataan Imam Ahmad. Ilmu itu lebih dibutuhkan manusia dibandingkan makanan dan minuman. Kita ini gak makan, gak minum, paling mentok mati kelaparan, kholas, selesai. Tapi kalau kita gak punya ilmu agama, kita ini paling mentok apa? Paling-paling masuk jahanam. Lu kok paling masuk jahanam paling-paling? Na'udzubillah. Udah resiko maksimal itu. Ya, nah ini hati-hati ya sama istri. Ini bukan ngomong poligami nih. Antum senyum-senyumnya kok poligami. Kalau itu paham sendirilah. Nah, di mana posisi antum? Ya walaupun antum itu habis juga sih. Allah musta'an. Ya, ini lagi ngomongin kajian ya, kajian. Nah, itu. Taib. Wadzalika lima fihi. Tadi lagi ngomongin apa sih? Yang tafsil ya, masalah zairat ya. Nah, ini yang pertama nih secara mutlak nggak boleh. Yang kedua tadi apa? Kalau dirinci, karena ada riwayat yang lain yang dilaknat adalah zawarat dengan sigha mubalaghah. Zawarat muannas dari zawar. Zawar itu sigha mubalaghah. Ya kayak razaqo yarzuku, memberikan rezeki, isim fa'ilnya razik, yang ngasih rezeki. Namun dengan sikap mubalaghah, razzaq, yang maha-maha memberikan rezeki. Ya. Zair, orang yang berziarah. Zawar, orang yang gemar berziarah, sering berziarah. Zawarat, lafaz hadis yang lain. La'ana Rasulullah zawaratil kubur, wanita yang gemar berziarah kubur. Ini pendapat yang kedua. Yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah wanita yang hobinya berziarah kubur. Jadi kalau antum mau poligami, nah baru sekarang. Kalau antum mau poligami, tukeran sipi sama akhwat, ya. Nama binti fulanah, binti fulan. Hobi ziarah kubur wali, kholas, coret. Nah, ganti. Jangan pakai gaya-gayaan. Selamatkan. Melantar kita yang diseret sama dia. Ya. Jadi kuburiyun. Nauzubillah. Hobinya ziarah kubur setelah nikah sama akhwat tersebut. Kena syubhat. Daripada istri saya safar sendiri, mending saya temenin. Di perjalanan dikasih syubhat terus sama istrinya. Ini bang, kalau saya doa di situ, khusyuk. Abang pasti mikirin yang gangga kan kalau lagi sholat. Mikirin bola, mikirin Liga Champion, mikirin kerjaan, mikirin ini. Mikirin diomelin di pos 1. Kan ini istri kedua tadi kan. Iya juga ya, doa sama suaminya di situ. Iya ya, khusyuk ya. Nah, kena jebakan. Jebakan Batman, jebakan apa itu? Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wa dzalika lima fihinna min adz-dha'fi. Karena ada kelemahan pada wanita. Wanita itu lemah. Ya. Wanita itu lemah. Saking lemahnya dia itu sensitif sekali. Ya. Apalagi kalau lagi haid, ya enggak? Kadang-kadang saking lemahnya dia kita bingung apa maksudnya. Iyanya bermakna tidak, tidaknya bermakna iya. Dia yang salah kita minta maaf. Ya, apalagi kita yang salah. Itu. Wanita itu ya memang bengkok kayak begitu. Ya. Sebab kurang akalnya, agamanya. Kalau agamanya jelas, haid enggak sholat, enggak puasa, ya enggak. Kurang akalnya kayak gini. Gampang ya, melo ya. Apa kata orang sekarang? Baper. Bawa perasaan. Kita bicara ceplos-ceplos ke cowok, ceplos-ceplos ke cewek, ngambek dia. Ngambek ya. Antum bicara poligami mana bebas bisa. Coba di rumah, piring terbang. Ini pengujang ya. Pak Yudi pengalaman tuh. Kalau Reza enggak, ya. Enggak pernah ngomong itu dia. Ya kan, ngaku ya. Mana lagi tadi? Ya. Al-mu'addi ila jazaihinna. Yang kelemahan tersebut akan menyebabkan mereka kepada, menghantarkan kepada kesedihan mereka. Wanadbihinna, berkabungnya mereka. Waniyahatihinna alal mayit, meratapinya mereka atas mayit. Ya, jadi meratap itu. Kalau mereka kuburan pingsan, meraung-raung, itu mereka lemah, nggak kuat. Lihat anaknya masuk kubur pingsan, ya dipeluk terus sama temennya, nangis terus dari rumah sampai kuburan, dari kuburan sampai rumah berhari-hari. Mereka begitu. Makanya mereka jangan ikut ke kubur. Ya, jangan ikut ke kubur. Udah di rumah aja. Ikut dikubur pun juga fitnah. Suaminya meninggal, dia datang ke kuburan. Mana hijabnya kurang, orang-orang lihat, wah cakep juga. Nah, orang-orang terfitnah semua. Terfitnah. Apalagi dia pingsan, aduh meratap lagi kayak orang jahiliyah. Aduh, rusak, rusak. Makanya kalau ada keluarga kita meninggal, udah wanita kita itu kita tahan aja. Udah gak usah deh ke kuburan. Kalau mereka enggak bisa dibilangin, tinggal gitu, tinggal. Jangan diajak. Jangan diajak. Gampang kok caranya. Ya. Nah, yang berikutnya, asani yang golongan yang kedua, al-muttakhidina mawadi alil ibadati alal kubur. Yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menjadikan tempat-tempat ibadah di atas kuburan, li'anna dzalika yu'addi ila ta'dhimiha. Karena yang demikian akan menghantarkan kepada pengagungan kepada penghuni kubur tadi. Wabitali kepada kuburan tadi, wabitali dan kemudian akhirnya ila ibadatiha. Melakukan ibadah kepada penghuni kubur tadi. Nah, yang ketiga yang dilaknat al-mus'ilin. Mus'il itu isim fa'il dari as'ala. Yus'ilu, ya, yang menyalakan. Itu orang-orang yang menyalakan as-suruja 'alaiha. Pelita lampu penerang di atas kuburan. Lima fidzalika min ida'atil mal. Karena yang dibikin itu apa? Hanya menyia-nyiakan harta. Mau ngapain di kuburan dikasih lampu? Lampu remang-remang. Ya, mau ngapain? Apa faedahnya coba? Apa faedahnya? Ini yang pertama. Ya, biduni faedatin, menyia-nyiakan harta tanpa faedah. Ini yang pertama nih, menyanyikan harta kayak gini udah dibenci oleh Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah kariha lakum salasan. Allah membenci kalian dari tiga hal. Yang pertama salah satunya apa? Ida'atul mal, menyanyikan harta. Apalagi yang dibenci oleh Nabi, oleh Allah, kata Nabi, ya kasratu soal, banyak pertanyaan yang nggak penting. Yang berikutnya lagi apa? Kilawakol, katanya-katanya, ya, konon-konon katanya, sering ngomong kayak begitu, dibenci oleh Allah. Ya. Li'annahu yu'addi ila ta'dhimiha. Dan berikutnya lagi yang kedua apa? Kalau kita kasih lampu-lampu, hal ini akan mengantarkan kepada pengagungan kepada kuburan tadi, al-musyabihi li ta'dhimi ashabil aslam li aslamihim. Yang akhirnya akan menyerupai pengagungannya para penyembah berhala, ya, seperti pengagungan mereka terhadap berhala mereka. Pengagungannya para penyembah berhala terhadap berhala mereka. Ya. Wala'alla fi hadza ya wala'ala fi hadzal hadis mau'izatan. Nah, juga di dalam hadis ini terdapat mau'izah, ya, wejangan, wadzikra dan peringatan liman yabnuna al-masajida ala quburi salihin. Bagi orang-orang yang membangun, ya, tempat-tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Wa zu'ama'i, dan kuburan para zu'ama, jamak dari za'im, para tokoh. Yu'adzimunaha, yang mereka mengagungkannya. Fayakhsha'una indaha, mereka khusyuk di situ, di kuburan itu, karena setan gak mau ganggu. Lihat tuh orang-orang Nasrani di gereja begini, khusyuk mereka. Ngapain mau diganggu? Orang udah sesat kok, udah kafir kok. Iya. Kalau kita sholat di sini, udah berupaya konsentrasi, diganggu setan. Karena setan tahu kalau kita sujud misalkan doa, itu dahsyat itu. Aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbi wa huwa sajidun fa'aksir du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya ialah ketika si hamba sedang sujud. Perbanyaklah doa. Itu berat itu. Berat bagi setan. Maka setan berupaya gangguin kita terus. Ya. Nah, kalau orang-orang kafir di wihara mereka, di pura mereka, di gereja mereka, mereka ibadah gini-gini, khusyuk nangis. Ya, iyalah orang ngapain setan gangguin? Ya. Apa faedahnya? Orang udah kafir kok, udah kholas. Tinggal diistiqomahkan aja. Ini ya kalau versi setan, tinggal diistiqomahkan aja dari, ya, dari apa, di atas jalan kekufuran. Setan enggak perlu lagi ganggu-ganggu di ibadah. Yang diganggu adalah kaum muslimin. Ya. Mana lagi tadi? Ya, mala yakhshauna inda fil masajid. Yang mereka tidak khusyuk di masjid. Wa hadza min a'zamil munkarat, dan inilah di antara kemungkaran yang paling besar. Bal minal kaba'ir ya allati tajibu izalatuha. Bahkan termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib dihilangkan. Kama waddahahu hadzal hadis. Sebagaimana hadis ini menjelaskannya. Wali anna Rasulullah SAW la yal'anu illa ala kabiratin. Dan juga karena Rasulullah SAW tidaklah melaknat kecuali beliau melaknat dosa besar. Ya. Beliau tidak melaknat perkara-perkara yang hanya perkara makruh. Ya. Atau dosa kecil. Tapi yang dilaknat adalah dosa besar. Al-fawaidu. Ya, berapa faedah dari ini, kita habiskan aja bab ini. Faedah jawazul la'ni al-fusaq ala sabilil umum. Ya, bolehnya melaknat orang-orang fasik secara umum. Ya, yaitu secara global aja. Boleh. Asani yang kedua, tahrimu ziyaratul kubur lin nisa. Haramnya menziarahi kuburan bagi wanita. Ini bagi pendapat yang pertama tadi ya. Asalis yang ketiga, tahrimu ittikhadil masajidi wasyuruji 'alal qubur. Haramnya menjadikan tempat-tempat ibadah dan penerang lampu di atas kuburan. Ar-rabi yang keempat, min maqasid syariah saddu kulli ma yuaddi ila syirki. Di antara maqasid syariah, ya, tujuan syariat ini adalah menutup segala hal, menutup segala pintu, segala hal yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Lihat Umar bin Khattab menebang pohon yang di situ orang-orang berbaiat di kepada Nabi, baiat tahta syajarah. Ya enggak? Tahta syajarah. Pohonnya karena di masa Umar orang-orang sering ngumpul di situ. Dianggap pohon yang memiliki nilai historis. Umar menebang karena khawatir nanti akan di apa dijadikan kesyirikan. Nabi SAW ya tidak datang lagi ke Gua Hira setelah beliau jadi nabi, setelah beliau jadi rasul, masih di Mekah. Enggak datang lagi ke situ. Bahkan ketika Fathul Mekah, Rasul datang ke Mekah, Rasul enggak datang lagi ke Gua Hira. Ya, supaya tidak dijadikan ada napak tilas oleh orang-orang setelah beliau. Ya, yang dijadikan momentum-momentum. Ya sekarang aja Nabi aja enggak balik ke Gua Hira, orang-orang datang ke situ kan. Nah. Barakallahu fiik. Al-khamis yang kelima, tahrimu idaatil mal biduni faidatin. Haramnya menyanyikan harta tanpa faedah. Ya. Di antara apa? Nyalain beli kembang api, nyalain petasan, itu enggak ada faedahnya itu. Mau ngapain coba? Ya. Haram ini. Sama itu orang-orang kaya di Arab beli klub-klub bola triliunan, puluhan triliun. Ya, mau ngapain coba? Kecuali jelas ada keuntungan dunia. Ini enggak ada, hobi aja. Ngelontorin, klubnya merugi-rugi juga. Termasuk pangeran Arab itu Bin Salman itu enggak ada kerjaan tuh orang. Ngabisin duit. Ya. Dengan beli klub bola Inggris Newcastle United. Mau ngapain coba itu? Ya. Gak ada kerjaan itu orang. Apalagi kemarin dia itu dengan ya, menteri sekulernya, menteri kesenian Saudi. Ngadain tuh Saudi apa tuh namanya? Saudi Vision. Ya. Ngundang artis Amerika Pitbull. Konser dihadiri oleh ratusan ribu orang. La ilaha apa kaitannya? Konser dengan lampu gemerlap, ngundang artisnya aja tuh nggak dibayar ya, 350 ribu, 200 ribu, puluhan miliar. Artis-artis Eropa, artis Amerika diundang oleh si Bin Salman itu, la ilaha illallah. Mau ngapain? Itu atur mal, ya. Sama itu sultan-sultan di Arab itu yang beli klub-klub bola Eropa. Yang bangun-bangunan di UEA kala gitu. La ilaha illallah bidu tanpa faedah. Ya. Taib, munasabatul hadis lil bab wat tauhid. Apa korelasi hadis ini terhadap bab ini dan tauhid? Haitsu naha anil ghulu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sikap ghulu berlebihan fil kubur, ya, terhadap kuburan, ya, bibina il masajid dengan membangun tempat-tempat ibadah alaiha di atasnya wa is'alis suruji alaiha dan menyalakan lampu-lampu penerang di atasnya. Wadzalika li'annahu yu'addi ila ta'zimi ashabiha. Yang demikian itu akan menghantarkan kepada pengagungan penghuni kubur tadi. Fa yusayyiruha, akan menjadikan kuburan tadi ausanan sebagai berhala, tu'badu bita'zim, yang akhirnya diibadahi dengan bentuk mengagungkannya. Mulahadhatun, di sini ada catatan penting. Al-awwal al-illah fit nahyi an ittikhadil masajid wa syurut al-qubur. Ya, illah sebab larangan menjadikan masjid-masjid, menjadikan tempat ibadah dan pelita lampu di atas kuburan ialah ma yatarattabu ala dzalika min ta'zim, karena akan memberikan efek ya dari hal tersebut berupa ta'zim, pengagungan li ashabil kubur, kepada penghuni kubur tadi. Walaysa li ajli najasatil kubur, bukan karena sebab najisnya kuburan tadi. Karena musyrikun kuburiyun saat ini berdalil ini ya. Kenapa Allah melaknat? Kenapa hadis? Mereka juga tahu hadis-hadis ini. Kenapa Allah melaknat Yahudi yang mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjidnya? Karena apa? Kuburannya najis. Kalau kuburannya enggak najis enggak apa-apa gitu. Makanya kuburannya di, karena kuburan itu najis, jadi biar enggak najis disemenin di itu enggak apa-apa. Itu subhat mereka itu. Subhat murahan. Ya. Yang kedua, al-jam'u bainal ha baina hadzal hadis wa baina qaulih, ya, al-jama' mengkompromikan ya, hadis ini dengan hadis Nabi SAW, kuntu qad nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Ya, anna ahadisal bab, hadis di bab ini, ya, hadis bab ini itu apa? Yaitu Allah Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering apa yang berziarah kubur, yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan yang menjadikan lampu-lampu di atas kuburan. Atau hadis-hadis tadi, Allah malatajal qabri wasanan yu'bad. Ya. Hadis-hadis di bab ini khosun bin nahyil apa dia berarti di, ini aja ya hadis yang tadi ya. Bin nahyil nisa. Hadis ini khusus tentang larangan para wanita. Kan tadi Nabi mengatakan apa? Ziarahlah kubur. Dahulu aku melarang ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena tujuan dari ziarah adalah mengingat kematian. An ziaratil kubur apa? Wal hadis al-akhir amun, sedangkan hadis yang lain ini umum. Ya. Hadis yang ini umum. Dahulu aku melarang ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Karena itu mengingat kematian, mengingat akhirat. Itu umum. Wal khos, sedangkan hadis yang ini khusus. Enggak boleh bagi wanita. Karena dilaknat Nabi. Wal khos namanya hadis yang khusus atau dalil yang khusus. Muqaddamun, itu lebih didahulukan alal am dibanding dalil yang umum. Baik, cukup selesai berarti satu bab ini. Nah, habis alhamdulillah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.